Mustafa lamal ulaput matan di amasaniyah min madarikil uqul fil burhan. Pemerataan min umma jami'an pada kali yang lain dari keduanya sekalian. rezeki tertib aturan di anak betul, rezeki mukadimah pun anak betul. Pemisalu perbandingan. Perbandingan burhan daripada sesuatu yang maksud, menyandabandingkan burhannya dengan akta yang maksud. Itu al-baitul mabniyu bait rumah yang dibinakan akan dianya rumah, satu bangunan itu. Burhan ditamsilkan pada maksud dengan sebuah bangunan. Yang bawa misalnya contoh Burhan adalah rumah. Adapun al-baitul mabni bukmana bermula bait itu mabni. Jika hanya bait contoh yang perbandingan misalnya Burhan ini kan ada lafzi adapun ada akli gitu. Yang ada banding dengan sesuatu yang maksud. Perbandingan ini adalah sabo rumoh mana itu. Maka sesungguhnya rumoh itu amrun murakkab. Pada satu kali cedera ianya rumoh dengan sabo sebab pada hai'ah susunan. Kadang-kadang hanaga rumohnya hai'ah susunan rumoh juga hana betul. Dengan bahwa adalah bintih itu herofiko kudrah wajah iko hana depan bintih yang bintih rumoh. Kengkang salah batal, kengkang salah domen. Rumah dia dia pegat batal, lepas dia kata dia pasang batal yang menang sini, untuk sini. Yang susunan, ayat. Dan hubung rendah, miyuk hingga kepada tempat yang dekat daripada rumah yang hubung. Hingga dia terima larunya pasal lu, kata tak baik, lu rumah. Ini kesalahan pada ayat. Maka ada ianya rumoh itu pasti daripada jihad bentuk yang surah ataupun tarkib rumohnya yang salah. Walaupun nalah batik, kae dan ketinggalan alat itu sahih mengandung. Alat rumoh mana yang salah? Hukum lagak dan dia lah. Bata-bata kuku belum. Tanghai dah belum. Tapi udah pegawai salah. Tetap rumohnya tenaga. Jadi yang puji tenaga rumohnya susunan yang nak betul. Surah ataupun hayat yang nak betul. Yang ikut butuh alat salah ayat. Dan pada satu kali adalah rumuh itu sahih surah bentuk legak sah. Ba awaknya dari gambar butuh ikat adalah rumuh itu yang sahih surah bentuk pada tarbiyahnya rumuh bersagoh imam dari benang pas kapiku dan wabah bintiknya rumuh dan bubungnya rumuh butuh karena yang salah. Tetapi adalah cedera itu daripada rakawah kerja semua buat rahimah pada kaya kabru kaya buka rumah rok kali keluar kebantin ini yang tak buat rumah jika kamu sagonya baru hubung tak buat jadi kaya jadi bentuk lah kak tapi kaya yang ada dan tasya'ub kelibnah ya tasya'ub ya. Kami mana roji menjabul kepada benda, boleh jadi si benda benda menjabul. Tapi ataupun kemudian mana ada sahunya ukuran benda yang sangat sama. Di benda lalu meraya boleh raya no. Lalu benda benda ini punya lalu benda ubu jadi dia jatuh nak benda pula jadi tak nak ke. Yang di benda lalu nak ke. Nah cuba di belakang jadi. Yang kan tak sahun Firlisna bervariasi ukuran bata. Hada hukumul burhan wal had. Ini lagi ada pengertiannya. Itu hukum burhan dan had dan titik amrun murakkab. Baik had maupun burhan maupun rumoh kuadramental yang mentarkib yang murakkabnya terjadi halal adakala dari bentuk, adakala dari bahan. Bahan yang tak kaki. Itu lagi rumah pun. Adakala baca, hanagot, kaya, hanagot, seng, hanakari. Yang merenggapan tak dari benang rumahnya hanagot. Adapun got tak ada, kenapa tak pegot? Tak ada pegot, hanagotui. Dia dah pui ke rumah. tamu yang dekat mana tu hati ataupun alat beradakah. Fa'inau kalal, maka sesungguh halal jedra adakala bahwa ada ia pada hari asal kibiyah, dan adakala bahwa ada ia itu pada asal aladhi yang datang akhirnya asal oleh daki, iaitu didu'i. Kasobi, tak bangkit lagi ijah pada baju kami. Bukan hanagot. Takkan lagi ijah hanagot itu. Ijab lagi ijah hanagot. Adapun ijah kot, ijab dikubut. Buat agak dimang. Hanagot itu dibacanya. Wal khasyak ke kursi dan daya pada kursi. Kaya, kerusakan pada kaya. Pada surah, juga kursi. Kaya hanagot. Maka kursi hanagot. Dan bata pada bintik. Bergerak bintik dengan bata. Bata hanagot. Dan jazung pisakri kaya pada hubung. Jadi yang mana kaya buat hubung? Wakamah adama yuridu bina abaitin ba'idin bina nilqalab. Dan sebagaimana sesungguh orang yang diiradah dipegat rumah yang diuk daripada salah. Yang kena pegat rumah bulaga adakat baikna jedera. Yang pasti urungnya berhajat kepada bahwa disediakan alat yang beradah oleh pun. Alat yang disiapkan pun. Batah, kumeng, kaya, bubung. Yang disediakannya itu alat-alat yang beradah. Yang watailu dikaki adanya itu baru jik ke rumah. Awalan, pada kali pertama. Contoh, alat yang diperlukan lagi jazung. Kaya, batah, tanah. Tanah ni warna bangunan. Mungkin kan di tanah batik, kikil. Bangunan ni zaman tanah kan. Eh tanah ni ikat batal. Apa batal di kanan tanah. Ini tanah ni ikat rumah. Perlai rumah, perlai anak. Yang bahan yang perlai disediakan. Kemudian jika kira-kira ia akan batal, berhajat dia kepada menyediakan peradaan batal. Batal-batal yang beliau berbuat-buat. Berarti ini pegawai berdua pada perle dan sediakan mubradat pada. Mubradat ini juzuk yang untuk pegawai pada. Dia hanya itu tibenon, jumpung. Nah, no, pun lah pada. Tiba jarak. Pun lah pada yang harus jumpung dalam? Nah. Nah, okey. Jumpung termasuk juzuk pada. Ini juga tidak pakai. Jumpung tanah ia cetak ataupun acuan aladi yang padanya lulusan berda berderu upai. Maka dimulai ia seseorang pada kali pertama dengan juzuk mufrada. Inarnya pegar rumah sedia ilai berda. Pada perlai berda nak juzuk berda lo, ini juzuk mufrada. Rumah no mereka mufrada rumah termasuk berda. Badannya punya juzuk loh. Putradanya jumpung tanah dia balik. Ini juzuk mufradat juga. Badannya juzuk merakab ya. Karena rumahnya merakab. Juzuk ini adalah badan. Badan punya juzuk loh. Menyemenan. Maka dimulai dia pada kali pertama dengan juzuk mufradat. Maka idaki dia akannya mufradat. Juzuk mufradat. Kemudian wadai kasia mufradat. Baru idaki dia akan merakab. Jadi pun buka badan lagi. Dari jumpung guna, jumpung tanah, buka bata. Dia kena bata, baru daki bata sampai di rumah. Membanjarah, contoh. Wahagalah yang menanaju ila tiril amali nanti selesai dua hubung. Wahagalah menanti perbandingan ji talibul burhan. Urung yang dituntut ataupun ingin membuat burhan, buka dalil. Yang bagi ayam surah sepatutnya bahwa genotar pada susunannya dan surahnya burhan. Dan bahwa genotar lo pada mukadimah alati yang sabit padanya mukadimah itu susunan dan tertib. Nampak menertib apa? Jadi susunan baru jiban tertib yang betul. Ini barang yang terusun. Tentu saja menyuruh pada burhan mukadimah. Kaliah. Jadi memperhatikan kaliahnya betul ya Tuhanlah. Sekurung-kurung barang yang tersusun daripadanya burhan, daripadanya barang oleh burhan itu dua buah mukadimah. Yang paling di, nah dua buah mukadimah. Yang kenaki ilmiya ini, ilma ini, dua buah ilmi. Ya, mendapat ilmu ke tasdek. Menyo dalam mata sulap tasdek lekun mukabalah ini tak tahu menyo ino ilmu non marifah menyo tasdek dan ilmu bahasa ino tasawurnya marifah. Jadi tersusun daripada dua pokok mukadimah, artinya dua pokok ilmu. Jadi dua pokok tasdek di sini. Ini ilmu. Jadi kita juga ilmu dah ilmu ini buat pengumuman. Kanya ilmu ini kanya tasdek ilmu. Yang datang kepadanya dua pokok ilmu oleh tasdek dan tasdi, budoy dan kusala. Mana di ilmu ada kala budoy, ada kala kala. Dekat ilmu lagi nya. Wa qalu ma tahsulu minhu muqaddimatun, dan seburung-burung barang yang hasil daripadanya barang oleh satu muqaddimah itu dua buah ma'rifah. Putra dua buah ma'rifah. Dua buah tasawur. Dua buah tasawur kan? Ya, dua buah burhan, burhan tersusun daripada dua buah ilmu. Sabuk ilmu tersusun daripada dua buah ma'rifah. Menyebarkan matan sulam kias dan susun daripada dua buah mukadimah ataupun tasdek. Sabuk tasdek tersusun daripada dua buah tasawur. Ini ada dalam bahasa balik-balik yang bermakna. Sekurung-kurung barang yang hasil daripadanya oleh satu mukadimah itu dua buah ma'rifah. Diwadahkan salah satu keduanya, nah, diwadahkan keadaan salah satu diikhbarkan daripadanya. Mana ini di nomor umur. Walukra kabaran yang tabuh itu ke kabar ataupun kuasa ini mukbarbi. Eh tabuh kemudian tabuh mahmul juga. Tasawur dua boh yang tabuh kemudian wudinya mana diwakafkan akan dia ini yang mukbar. Diwakafkan akan dia lagi dikhabarkan daripadanya. Dan yang tabuh itu menjadi kabar dan kuasa. Menyebutkan maka itu terbagilah burhan kepada dua boh mukadimah. Di mana terbagi ini? Bismusyik kepada Adidah. Jadi mana terbagi dua Yuzuki dua boh, yaitu dua boh mukadimah. Dan terbagilah sedikit sabuk mukadimah kepada dua boh ma'rifah, yaitu Mutu dan Mahmul. Dibangsakan salah satu keduanya kepada yang lain. Mana dinisbahkan juga dibangsakan. Nisbah itu lagi yang sangat dalam Mahmudit. Bagaimana terbagi sedikit satu mukadimah kepada dua boh ma'rifah yang dinisbahkan atau diisbatkan salah satu kepada yang lain. Wa kullu mufradin bahwa makna titip satu mufrad makanya sabo makna. Makna. Kenapa? Makna yang berlele. Kemudian dan didalalah dihadirnya makna tidak mustahil dengan satu lafaz. Jadi na sabo lafaz yang didalalah kepada sabo makna. Maka wajib secara daruri bahwa dinazar ianya seseorang pada ma'ani mufradat dan aksamnya makna mufradat. Jadi menyebutkan tak tinjau kena nilai ini. Karena mufradatnya menuanlah satu makna, maka harus tak tinjau kepada makna. Kemudian baru tinjauan pada lafai mufradat dan pada wajah dalalahnya lafai. Jadi yang pertama makna, tinjauan pertama, tinjauan kedua lafai, tinjauan yang nilai, cara dalalah lafai kepada makna. Kemudian apabila kita yang faham makan mufrad, lafaz yang mufrad dan makna yang mufrad, insya Allah nama makna ini kita yang tarkib, kita yang susun akan dua buah makna dan tanya jadi akan keduanya menjadi satu mukadimah. Jadi makna dua buah makna tarkib, satu ke satu kemudu, satu ke mahmud, makanya jadilah satu mukadimah. Wadai kami dia ke mukadimah wanan duru fi hukmil mukadimati dan tanya nazar pada hukum mukadimah dan syarat-syaratnya mukadimah. Kemudian tentunya bersabat akan wabah mukadimah wa nasuhu min huma burhanan dan tanya jadi daripada keduanya akan burhan. Nah, juga tanya juga dan yang bergerak daripada keduanya akan tabuh burhan. Oleh karena dua buah mukadimah satu juga tabuh burhan. Dan dari yang nazar pada kaidiat bergerak burhan yang sahih. Jadi mukadimah kadirnya juga kena bergerak burhan. Kemudian kibanyara bergerak yang betul. Wakulun wakulman arada ayam falburhan iktiman yang irada ia nyaman bahwa getepu waburhan dengan ken ini jalan. Kulun nak nak buka tali, tapi ken jalan lagi anyo, buka jalan lain. Metode baru. Yang maka subuh loba ia nyaman pada ada mustahil. Yang kami cengengin. Juga Quran kerjanya hana berumun kepada mukadimah, hana berumun kepada juzuk mukadimah juga nanti lagi. Wakana ada urunnya lagi iman yang lupa dia nyaman pada bahwa ada yaitu kadri. Kena bujuk tirau penulis, jauh kubur kutur yang akan menulis tulisan yang banyak lagi yang teratur. Menulis karangan belagak cat, tapi wahwalah yang sini kita bawa kalimah dia nya itu hana berjerak tulis kalimah. Hanjir itu. Kayak tulis dikerek kalimat hanya itu ke lapar bukan tulis hanya itu pagi siang bukan tulis hanya itu tapi rencana ini nak buat sabuk karangan belagak sehat mungkin ya mohon iban dah buat karangan belagak lah sementara sabuk kalimat itu tulis hanya itu yang anak mungkin terjadi juga dan ataupun yang tukul kalimat ini kurang ingin bertulis pada pertemuan kalimat. Tetapi dia nyaman hanya di penjerawannya akan tulis burung berada, burung hanya tulis. A, cuman tulis. A, hanya semua. Walau aku. Jadi yang kena duduk, ada duduk dua kali kan. Yang pertama menulis beberapa kalimat yang terencana. Yang akan beberapa, sabo hanya. Bahkan dia sabo, karena sabo hanya duduk, oh hanya duduk, burungnya hanya duduk. Jadi punya susunan, yang pertama ingin dibuat sabo susunan karangan yang melekat hak. Sedangkan juzuk daripada karangan adalah kalimat-kalimat. Ini kalimatnya hanya ditulis. Palingan untuk tulis kalimatnya membutuhkan bujur dan tulis buruh. Buruh yang ditulis. Macam mana yang mengarah? Dan gadro pak juzuk daripada juzuk, yaitu gadro pak buruh. Wah kadal kaudu, menanti sabar pada titik merakap. Yang merakap lain ini hanya dua perbandingan terus. Kurang gedung juga sapa merakap, sedangkan juzuk daripada merakapnya sendiri. Fa'inna ajiza al-merakap, karena sesungguh juzuk merakap terdahulu ia diakui merakap secara daruri. Secara pasti, juzuk merakap lebih awal daripada merakap. Maka punya juzuk, hanasin, hanjir itu, Allah merakap pun hanjir. Sehingga, tidak diwasafkan akan Al-Qadir Al-Akbar, yang maha kuasa yang maha raya, yaitu Allah, tidak diwasafkan dengan kudrat di atas kudrat yang boleh mempunyai sehingga tidak diwasafkan akan Allah yang Qadir lagi yang Akbar dengan mampu dia ada begat alam yang merakap keadaan ahad. Anak kemenang ke Allah. Jika begat alam merakap, alam yang lain-lain. Tapi yang kubut hanya begat. Ini mana? Pertamanan, karena tidak diwasafkan dengan kudrah dia ada ta'lim yang kutut al-mamdumah keadaan ta'lim kalimat. Kehanan urung sanggup kurunau tulisan yang panjang sebenarnya hanya ke purno huruf mana? Karena yang dimulai purno tulisan purun kita saja kan ke purno oleh tulis huruf A dari purno apa B itu baru ke purno kalimat oleh ke purno kalimat baru ke purno juga karena balik ada maka karena ini darurat karena akan hancurkan bahwa yang murah yang murakab istamalah di saya mensumulilah amah burhan pada fan pada sawabe dan tabuhan pada makasih dan tabuhan pada lawahe. Jadi fan sawabe itu punya sesuatu yang tawakuh burhan atau sesuatunya. Ada yang ikut burhan, banyak menambah sawabe. Sawabe ada yang lebih awal daripada burhan. Burhan itu mengkaskikan dua buah mukadimah. Rugolong kata kip naya pembahasan tentang akhrat mukadimah dan juzuk mukadimah. Jadi ini yang rupanya dua surah di anu yang terbukah bakal na pan kawabe bakal na tapu patah kawabe kawahe dan makasih Panawal di sawabe, pan yang pertama pada sawabe, sesuatu yang terdahulu daripada burhan, berulang berbuat tadi. Tapi padanya nanti mufassal. Pasal yang pertama pada dalalah lafaz ya ma'ani. Dan wadaihah maksud daripadanya dengan taksiman. Yang untuk urah masalah dalalah lafaz ya ma'ana dengan tak taksim macam. Dengan tak urah taksim, ini akan jelas kibanjara dalalah lafaz ya ma'ana. Taksimul awalu, taksim yang pertama. Sesungguh dalalah lafaz ya ma'ana terhasar pada nebo wajah sekai. Dianya saya dalalahnya mutabakah terlamun dan berisam. Bagaimana? Karena sesungguh lafai bih, di dunia ianya lafai bih, diatih makna bih dengan jalan mutabakah. Dan di dunia ianya lafai bih, diatih bubung wahdah, bubung tok dengan jalan tatamon. Bagaimana? Karena bih dikandung ia akan bubung. Berarti dalalah bih kepada bubung tatamon. Maka nak boleh dikandung bubung lirmoh, karena rumoh ibarat daripada bubung dan bintik. Rumah adalah ibarat kumpulan bubung dan bintik. Maka adakan rumah adalah kepada bubung yang adalah tatamon, adalah kepada bintik yang adalah tatamon. Wakamah dan sebagaimana barang dikinyok di lafai faras di atas jisim yang pun adalah tatamon. Karena mana jenis faras kecuali dia yang itu jisim. Jadi jisimnya dia duduk bagi faras. Kedua, adapun jalan iltizam, maka dianya dalalah dengan cara iltizam, maka dalalah lafaz hubung dia itu bintih. Hubung dalalah kepada bintih itu iltizam. Menyuruh dalalah ada bintih itu tak temun. Tapi ini dalalah iltizam ini, baik pekerbaan, lebih baik di mana hal ini. Yang kedua, saya akan nanti itu undang kaji ke tujuh. Walaupun kau baik di mana khas. Ini kita ke rumah. Bubung yang duduk rumah. Ini dalalah rumah kepada bubung tak telamon. Dalalah rumah kepada bintik tak telamon. Sedangkan dalalah bubung kepada bintik. Ini diiltizam. Bahkan karena latih daripada anak bubung dan bintik. Ini apa itu bubung? Kita ada buah anak damai. Dia pun ada buah damai. Dia pun ke buah rumah, ke buah bintik. Duhanya sambung bubung juga katanya. Kayaknya latih pada anak bubung dan bintik. Manya dino. Nanti rumah lainnya mana nak buat kami? Ikat kayu. Ikat kayu. Ai kami mesti di mana betul lagi benda ni. Engkau tu dulu mesti nanti. Yang nak betul betul sebab kau dia dia pun nanti super betul waktu ikat kata itu nak betul jual baju ni mesti kan ni dulu. Jadi pada bubong, kakun bubong berarti na bintik. Bubong na bintik. Maka dalalah bubong kepada bintik, iltizam. Adapun tarik iltizam, maka dia itu lagi dalalah lafai bubong melihat bintik. Maka sesungguhnya bubong tidak diwadahkan bagi makna bintik. Bukan hanya berdua di bintik, berdua di bintik kan? Mudumah. Lafai bubong satu, hanya diwadah bagi makna bintik. Akan sebagai mana ni lagi diwadah lafai bintih bagi bintih. Punya lafai bintih, punya diwadah tu bintih. Ini bintih pertama lafai, bintih kedua mana? Jadi lafai bintih diwadah bagi bintih. Sedangkan lafai hubung ada diwadah tu bintih. Sehingga ada yang dalalah itu mutabakah. Dan tidak dianya dalalah itu tatamun. Bukan dalalah tatamun karena tidak ada bintih itu juzuk daripada hubung. Bintik kan juzuk bubung berarti kan adalah tatamon. Sebagaimana adalah bubung itu juzuk daripada diri rumah dan sebagaimana adalah bintik itu juzuk daripada diri rumah si. Jadi bubung nisbah ke rumah juzuk, bintik nisbah ke rumah juzuk. Tapi bintik nisbah kepada bubung kan juzuk. Lakinahu tetapinya bintik katafi. Lagi putranon yang melalimi bagi hubung lagi yang keluar daripada zat hubung alati yang hanya keploklah hubung daripada dinti. Jadi hubung hanya keplok daripada dinti dan dia melalimi luar, tapi nya namrul khali. Wa iyaka, dan pilih-pilih gada bahwa gada isti'mal pada nazar akal daripada lafai-lafai akan barang yang dijalalah dan nyarafai dengan jalan intisah. Ini Nabi pakai juga. Menyuadai dan pegawai tarif, putrah tarif. Pada nazar akal, nanti tarif, masuk burhan. Pada nazar akli katanya, bekna tak pakai lafai yang dijalalah kepada sabo mana dengan jalalah intisah. Kibanjit. Tetapi simpan negara atau barang yang didalalah ya dengan jalan mutabakah dan tatamuan mandal. Bagaimana? Karena dalalah dengan jalan intisam tidak akan terhasar ya. Wadah juga dalam tarikh. Maka mana terhasar? Karena bubung melalimi bintik. Dan bintik melalimi pondasi. Pondasi melalimi bubung. Demikian tidak terhasar ya. Namun jangan pilih Aino dekat hukum, pasti nak bintik. Nena pakai dia hukum. Dekat bintik, pasti nak panasi. Nena pakai dia bintik. Dekat panasi, nak bumbung. Panasi kita gantung. Jadi, yang lain mana yang dijangnya orang. Lazim pada wujud tu. Lazim pada wujud, bukan lazim pada tasawur. Wujud bintik, mulai wujud hukum pada sini pada wujud bintik. Yang kau tu dah lah yang dijang, minum. Itu punya dasarnya untuk juga kita bagi ini adalah itulah imam syarah nak buku ada tu punya latin baik dengan makna yang akar haiti tak atas tindani taksim yang kedua sesungguh lafai dengan tanisbah kepada khusus makna dan sumulnya makna terbagi kepada lafai dengan datinjau adakala makna di khusus adakala makna di sumul. Sumulnya umum. Jadi sama dengan tinjauan kepada dari segi khusus dan umum makna lafaz. Sesungguh lafaz dengan nisbah kepada khusus makna dan sumulnya makna terbagi ia kepada. Pertama, lafaz yang didalalah dia tertinggi yang satu. Nah, sabuh lafaz yang ditunjuk kepada sabuh in hadai. Dan tanya guna akannya lafaz, lafaz muayyan itu. Jadi guna. Nyalam tak pun ada lepas itu yang ada tu mana yang khas baju ni. Ini lepas yang adalah dari tangan yang satu tabunan lepasnya lepas muayyan. Lagi contoh pun kata Zaidul yang muayyan. Wahai ini syajarah dan yang dolom hari ini syajarah pakai nyu hari ini farad muda nyu hari ini sawat cam nyu yang ini yang satu. Dan kepada barang yang didalalah ianya barang dia perlu berapa syik yang banyak yang ittifaq ianya syik yang banyak pada makna. Nah, lo lapai punya kepada lele syik. Tapi walaupun lele syik, apa makna yang menurut? Tanya guna nak kanya lapai akan mula. Ini lapai umum ya. Walau-walu, yang pertama, yang muayyan. Hatuhul lagul ladhi la yukinu ayakuna mafumu ila dari kalwahid bi'aini. Ta'rif yang pertama adalah lafai al-ladhi yang tidak mungkin bahwa adalah mufumnya kecuali demikian wahid dengan ainnya. Namun lafai yang wadah tak fahami makna lafainya cuma afradih yang sabuh hagai. Yang pertama. Maka kalau dikasarkan akan istirah selainnya padanya, niscaya di mana lidi mufum lafai daripadanya istirah. Dan yang pertama akurat akurat lain, hai karena kadang-kadang bak kainyo, baca lah itu bak kain lain dalam kata-kata bak kainyo. Sisi, baca lah orang lain dicamung dalam sisi. Jadi yang hai te menyebutkan diri mufum makna lafainya handitin untuk terjadi istirah. Adapun mutlak, maka dianya itu aladi yang hanya di mana lidi mufumnya daripada terjadi istirah pada maknanya. Faiduli ya. Lafaiduli yang wadai lafai betapa makna lafainya hanya tercegah daripada musyarikat. Contoh, bagi singgata asawat, hitam. Yang tadi namanya hitam, hidup mandung. Harkat, gerak, hidup mandung gerak. Farad, buda, insan. Yang kita ucap tak boleh lafai dan tak faham kebomaknya yang hanya tertegah daripada masyarakat. Wabil jumlah dengan kesimpulan isim yang mufrad isi mufrad pada lughat Arab apabila diperdamungkan artinya akan alif dan lam lil umumi membahayakan bagi umumnya lil lam. Mereka diperdamungkan di al yang mendumum berarti liwabrah dalamnya. Kayaknya berarti yang tanda lafai yang mutlak minyak lafai yang tak diperdamungkan di al yang berarti kamu telah lafainya terbenar kepada liwabrah. Baik kota, maka jika ada kun, wakai payah tapi muhada, kipan cara betul sabar yang jahinyo. Tak pulak menyukar pada mengali al tambah dahkan umum. Sedangkan kun kata, al-ilahu, al-syamsu, al-ardu, hanya dinyok dia ke? Hanya ditunyok. Kecuali itu si yang satu, ilah. Cepat. La yadulu illa ala syai'in wahidin. Kan? Nah ila. Sejaknya walaupun nak dikandungkan tulisan, tapi kerana tulisan ikhlas mengambil jubun. Kalau ke Luki tulisan lelaki ada foto boleh dikhat. Sebab dah pada ramah. Jadi kata-kata al-ilahu bilahun Tuhan pertama al-ilah al-ilah tetap mana dinyo ia terjadi dari si yang satu yang murah pertama berserta dan mengalilah padahal ba asyamsu na al-ilah tapi mana ini tetap sabo mudawdo na hukum di tong mudawdo ya al-ardu gumo apa mungkin sedangkan guna dia itu dijanjikan menyata pertama al-ilah membayarkan umum yang dibacaran malam. Maka ketahui olehmu anak ada bantunya salah. Yang menanjaran hukum salah. Maka karena sesungguh tertegak sirkah fahuna dirinya laisa ker karena diri hukum lafai. Pak lafai ilahun, syamsun, artun wadah daftamong alillah memang hana sirkah. Tapi hana sirkahnya kan dari hukum lafai. Pandai ini al-Qibandit tetapi si al-Ladhi yang diwadah ianya al-Ladhi akan lawat. Jikalau diperharus dia pada Tuhan akan ta'atuh, akan nabilangan. Semua adaya dikalon akan ini lafai umum pada memandung Tuhan. Si al-Lihah kuliah. Dari ketiga dari Tuhan. Dari ketiga Tuhan ramai. Semua wadah takut al-Ilahu akan sumur kepada memandung Tuhan. Fahim kena. Maka jika intinya ia akan cumur, bagaimana akan cumur leh? Lam yakun liwadilah usri. Berarti tidak ada ia karena watak apa? Sebab mana liurung watak apa ilahun? Tak terjadi rame Tuhan, sungguh cumur kepada memandung Tuhan. Cuma ini bukan hanya cumur kepada memandung, karena kan tidak akan hanya cumur lepas. Berarti kenapa adalah? Kenapa adalah? Kejadian adalah kejadian ada bawa kainan, kan pegawai tembumu. Tapi minyak itu lapai, begini ya. Lagi orang murah, anak cerita, abah anak murah. Kan anak ada kebun ni, TKB. Sekarang anak ada bibi, dan cerita anak bibi, putih murah ni, kriet tu, ni tak tahu. Anak anak murah ni. Jadi minyak dulu dah murah, kainan tak bibi, kan? Ini mana nanti? Jadi terkira ramai Tuhan, sungguh lafa ilahunya kita mau memandung karena leurung yang wala lafa ilahun wala pada umum. Cuman hana umumnya bakal kejadian hana ramai Tuhan. Apa ini bukan maka jika tertegahlah sumur ini saya tidak ada ianya tertegah sumur karena wala lafa. Tetapi karena mustahil wujud Tuhan yang kedua. Menyemenan maka tidak adalah intinya sirkah itu karena hukum lafaz. Kalau dalam hukum menyadari hukum kita umum kan menyadari hukum ilahun kita umum makna umum bak kejadian wal manik disamsi dan bermula manik pada madauro pada lafaz syamsun itu sesungguh syamsun pada wujud itu cuma satu artinya karena memang madauro dikabung karena kalau harapnya, maka jika lalu dengan tergedi awalnya akan lulu alam. Alam dah tergedi bulu. Sabit pada titik sabuk alam, nama tauroroi, nama bumoroi. Yang mana tergedi? Ini nak dunia, nama tauroroi. roi ino na dunia ka hoti na madaw roi yao nya da gedi na lagi nya ni saya adalah kendirinya asyamsu wal ardu nya sumur bagi memandu. Jadi kata-kata asyamsu, asyamsu sumur kepada memandu madaw roi yang na dari seluruh alam. Dan menanti kata-kata al-ardu sumur bagi seluruh bumi yang na dari seluruh alam. Bumonyo mojit yang dari kegilir. Pada amal adalah maka tak amal dikatakan ini. Fa'innahu karena sesungguhnya ini pembahasan masih letuk pada men tempat masih kaki pada jumlah daripada urusan nataria. Ini adalah yang diri urun. Urun hampung kadang kita pegang umum, Pak Madawro kan kita faham umum. Ini bantar umum Madawro sabuk kakak. Itu kini nalam berumur itu. Nalam berumur itu memang alam lain ya. Nama ada roh-roh ilau kan, nama umur roh ilau kan, nama umur punya na. Jadi mananya mana berpulah. Fa'in nama lalu fariku, karena siman yang hari itu beda ya nyaman antara kenyaman as-sawad dan antara kenya hadas sawad. Ini sana beda. Dan hari itu beda lah antara asyamsu dan antara kenya hadihi syamsi, hadihi syamsu. Yang aluma sahubu ya bayi catwornya pada masalah nadari ini sulaya tadi yang nak ketem ini yang ayo berbeda asyamsu hadiri syamsi yang berbeda saya panggil pada itu asyamsu pada orangnya yang kita buat hadiri syamsi pada orangnya yang kita buat wali ini kita ada yang beda asyamsu matauro walaupun tuannya manfaat malah itu kebetulan dengan nadari tapi yang dari lapan yang mungkinnya menyuhadi syamsi mata uronyo nyanyo adanya sapo nya pada mumpung tetap beda walaupun pada wakil asyamsu ada uronyo nyanyi karena kebetulan anak lain tapi yang tak pula ini minyisu minyisu mumpung ada beda taksim yang gele sesungguh lafa yang tak adot dengan tanisbah kepada musamma yang tak adot atas berbuah mandilah lafa yang le dan nisbah kepada musamma lafa yang lebih dengan kelafanya nak berbuah manzilah warna tarik lah mata al-fatin dan tak tanya begat-begat baginya akan berbuah lafa jadi karena nak berbuah manzilah benar berbuah lafa untuk masing-masing manzilah serta yang pertama dia yaitu mutaratifah, mutabayinah, mutawatirah dan mutarakah. Nawa fa tawaru taradu tabayun tawadhu dan istirah. Adapun mutaradifah, adapun apa taradu, maka kamu hendaki dengannya mutaradifah akan beberapa lafaz yang istilah dan beberapa firat yang datang di atas musamma yang satu. Nya lafaz yang istilah apa? Nah, padu-padu lafaz yang berbeda tetapi pemakaian kepada apa makna? Yang taradu. Sebagai contoh, khamar dan mukar. Jadi khamar arak, mukar arak ni, yang itu darah tu. Dan laisu dengan asar, singa, taban, sahmu dengan nisyab, taban. Wabilullah dengan kesimpulan, tiap-tiap dua buah isim yang dipakai bagi musamma yang satu, yang ditanaul akannya musamma li salah satu dua buah lafai, dari segi ditanaul akannya li yang lain daripada tidak ada beda. Itulah darah tu. Nama dua buah yang ditanaul li salah satu dua buah lafai ataupun dua buah nama kepada satu musamma saban lagi ditanaul li lafai sama tu. Mana beda? Lafai khamar di banjara di tanawul seluruh arah menanti di tanawul di lafai upar lagi di tanawul di khamar ini ada beda makanya aku teradu. Adapun lafai yang utamanya maka kamu kendaki dengannya akan beberapa nama yang berbeda yang dipakai bagi beberapa makna yang berbeda lafai yang berbeda makna pun berbeda yang terbayu sebagai contoh sawah jam, kudra, singa, anuji, langit, dunia, dan ketinggalan nama-nama wahilal asal. Dia tak kata, dia kata, dia kata, alay-alay, kira kata, nama boleh. Icam dengan kudra pun boleh. Dengan singa pun boleh. Alaynya, nama uji, langit, dunia. Ya, nama dunia, nama yang berbeda dipakai bagi musamma yang berbeda. Maka artinya lafai tabayun. Adapun mutawatiah, lafai tawatu, maka dianya itu allati yang kuat. Dan taliku itu telaku. Yang baiknya nuna. Mana? Tak boleh jangan nuna. Ini nak itulah makin apa ya? Itu telaku. Kan? Yang itulah pakai apa itu telaku kan? Itulah kan kan ini tidak. Anak-anak. Adapun lah saya mengkawati dia yang jual lagi yang ditelakkan akan dianya diatur beberapa syik yang tahayur dengan ada yang berbeda bilangan yang banyak anak ini makna berbeda ada itu mutanti. Dari baruka dari bahasa mutakhayyirah bil adad berbeda dengan bilangan. Dan sama mana berbeda dengan bilangan yang kadung rumu kan. Jadi mongkok, jadi berko berbeda ada tak? Jadi limang, jadi ber, jadi enam. Putarnya mana saya mutawatik tak ke? Uji lapan mutawatik lapan yang dipakai di atas beberapa cik yang tak ada. Jadi mana mutakhayyirah bil adad tak ada. Walakinahan tetapinya asya itifaya dengan makna aladhi yang diwadahkan nama diatunya. Jadi walaupun jikle afrad tapi bersatu afradnya memandu pada makna. Tahu nah? Dari segi makna apa? Afrad bagai ini. Contoh bagai nama rajul. Maka sesungguhnya rajul ditelakkan dari didik rumah dibakar dan kali. Kendali. Jadi ada itu nomor bakro nahiyun yang paling yang itulah dia tinggal lele akrat tapi makna nabah nantunya karena hakikat dia itu nomor yang tak bohong itu aku tak hayawan saya itu wa ismul jinsi dan jantolong nama al ismu jinsi ditelakkan dia itu langit bumo dan insan. Karena musyarikat ini tiga lajik pada makna jismiyah alati yang diwadahkan nama jisim dengan mukabalahnya ini mana? Kita ini asya. Jadi ke langit ke jisim, ke bumo ke jisim, ke insan bumi ke jisim. Karena memang memenuhnya adalah jisim. Wakulu ismen mutlakin nisa bimuayani dan isi-isi yang ditelakkan akan dia yang isim. Perlu ismen mutlakin, titik isim yang mutlak tidak yaitu dengan muayyan. Terken tambahan itu. Uno contoh yang kalinya yang pertama lagi contoh nama rajul, yang kedua lagi isim, yang ketiga titik isim mutlak yaitu isim yang hanya muayyan mutlak itu. Titik isim yang mutlak mana mutlak ke muayyan. Apa kuli mana ni? Bukan ibarat itu bukan makna mutlak mukabalah dengan mukayyad mutlak lawan muayyad begitu yang hukum istirak mutlak yang mana muayyad dan isi isim yang mutlak yang tidak yaitu dengan muayyad yang perkara-perkara memandungnya terdiamong dalam lafaz mutawatir karena isim yang mutlak sabuh lafai yang wajah tafam makna ini jirle sama dengan lafainya kena pakai pada lele afrad. Tetapi walaupun lele afrad, afrad yang mandu musyarikat pada mak pada makna. Berarti lafai mutlak ini adalah lafai mutawatir ini. Kama tawaka, dia jadi itu. Fainahu yutlaku ala hadim musamma yaitu syakirah. Karena sesungguhnya lafai ditelakkan di atas afrad musamanya yang banyak dengan jalan tawatu. Contoh, bagai nam isim launon dipakai bagi hitam, putih, merah yang launon warna ya pada dekat warna yang mau hitam, yang mau putih, yang mau merah fainaha karena sesungguhnya hitam, putih, merah istifak pada makna alazi yang dengannya makna dinamakan akan launu akan kewarna warna lebih kewarna apa kau? Jadi yang kajilah ini hitamnya kena warna merahnya kena warna ini yang penyebab berkena warna apa kot? yang sabar penyebab bukan warna kemerahan gigam apa? Kalau itu bukan warna gigam karena hitam ke? Menyok karena hitam bukan warna kemerahan bukan warna. Ataupun berbeda sebab bukan warna gigam dan kemerah. Ini bahagian hukumnya. Pengertian warna pada merah beda dengan pengertian warna pada hitam. Adapun pengertian warna apa? Apa warna yang berbeda? Ini apa? Menyelidiki kata pegang hebat, launonya adalah nama musyarak. Nama yang musyarak di antara hitam, putih, merah. Berarti launonya adalah nama bagi kadar musyarak. Tetap ada persamaan antara hitam dan merah. Hitam dan putih tidak persamaan. Kontraban hitam dan putih. Nah, satu persamaan yang di dari segi persamaannya dinamakan launa. Yang tak cukupannya, tak cukupung, yang baik juga. Ini antara hitam dengan batik. Ini adalah satu titik persamaan, satu warna launa. Mana? Batik in. Ini launanya tak ada. Tapi dia warna, dia tak warna. Lapa warna ada, betul-betul. Yang mana? Tapi menyandara merah, hitam, putih, kuning, hijau. Yang sabar di rumah. Kenapa? Tadi sabar, hitam, putih, benar sabar. Tapi sabar, ya? Ini yang dalam golongan warna yang memandu. Jadi kan dua buah makna yang berbeda sabar lapan. Yang rumah jadi tak tahu macam mana. Dia kepepet. Hitamnya warna, merahnya warna. Apakah mempunyai hakikat yang satu atau dua buah hakikat yang berbeda? Kadang di dua buah hakikat yang berbeda itu launon takkan ke hitam. Mana sabar makna dengan launon yang takkan ke merah? Mana launon yang berbeda? Okay, takkan ke insan ke titik. Dengan insan ke rumah nak sabar. Jadi titiknya urungi pada hitam tumbuh. Sedangkan di rumah, tidur panjang putih. Tapi dua-duanya insan. Ini pun dua roh makna insan. Ataupun makna insan sabuk. Yang semakna sabuknya na pada titik yang panjang hitam bungun. No? Dan makna ini yang na pada di rumah yang tidur panjang putih. Sabuk. Antara hitam putih ke yang ini. Antara hitam putih merah kuning yang mempunyai satu makna yang bisa dikat pada memandunya. Tinggalkan warna. Jadi kan dua buah makna yang berbeda. Sabuh makna yang berbeda yang dipakai kepada penemu-penemu akhrat. Tinggalkan mutawati. Wainaham mutafikah fil mana, maka sesungguhnya asyiah itifak ya pada mana al-ladhi yang dinamakan akan launu dengannya warna, dengannya asyik no akan launa. Walaysa bi talibi istirah al-batah. Tidaklah dengan jalan istirah sama sekali. Kalau istirah ya. Kalau musyarikat. Berarti lapai launon. Namanya jam. Launon. Namanya merah. Kalau ini ya. Tapi merah dan hitamnya afrat daripada warna. Kepada anda kata, oh kena nak ukur. Di mana kena dengan makna yang penting dengan kata itu boleh ikut. Mufo. Yang berlain ini akan mufo ini adalah makna yang berbeda. Jadi yang kau akan utara. Beda dengan ainon yang kau pakai kepada mata iya dan mata diki. Ini hanya makna yang kau buat di luar. Nah, you know, ainon. Jadi kan ainon, mata iya, mata diki, mata ulung. Cik, bukan yang ikut dalam umum, yang ainon. Yang nak mempunyai makna musyarak dan kali membawa maknanya. Ya, lain geroy. Antara mata dikin dengan mata pura. Mata iya. Pura-pura sabar dia yang tinggal mata itu. Mana? Lain punya hakikat yang sendiri yang hana sabar-sabar. Nyo, ainam sabar musyarak. Tetapi launon, walau pakai hitam dan putih, yang hitam dan putihnya yang hana sabar berjurbi, tetapi ia lepas dua hari. Mempunyai sabuk hakikat yang sama. Cuma nyok aparat. afrad hakikat dan afrad makna, hitam dan putih. Ini bukan satu makna yang sabar. Maka dari maksud kendakui beda mata bikin dengan mata iya, dengan apa? Dengan makna yang utara. Karena makna utara mata bikin, nak ikut beroi bikin itu barang mata iya, baik milih iya, baik menambil iya, dengan hukuman mata iya, mata bikin, mata ulu pula mata ulu tidak ada dipilih iya, mata mata mata ulu tidak ada dipilih iya. Tentu tidak ada dipilih iya, walaupun tidak iya, tapi yang nambil iya, mata iya, bukan mata. Jadi hanya apa makna yang mustara ini? Makanya begun belapanya mustara. Tapi menyolong non, walau begun hitam dan putih, antara hitam dan putih berserika. Sama-samanya warna lebih sih. Tapi nyok kalau tak warna pun oh. Ini tak dua long. Hitam, putih, merah, momentumnya adalah warna bagi benda. Mungkinan masyarakat, maka kenyan warna, berarti sama aja warna, mewarnai barang. Maka ke warna, lagi cek ini, cek putih, cek merah, yang bukan cek ke putih, karena putih, yang dengan merah, itu cek ke ilam, itu waduh. Karena tak bohong, kalau pengertian cek, tak paham, tapi warna aja yang berbeda. Ya. Pada bim. Jadi, pas begini, apa-apa saja.